satu sama lain saling memfonis hizbi atau mubtadi, atau bahkan satu sama lain saling mengkafirkan. Bukan itu ahlus sunnah. Yang pertama, beda ahlus sunnah, beda ahlul bid'ah. Beliau mengatakan juga di sini bahwasanya umumnya ikhtilafnya ahlus sunnah itu pada poin-poin tadi, ya ikhwan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan ibadah yang beragam dalam syariat. Mereka ikhtilaf dalam mafhum hadisnya. Barakallahu fikum. Tamam, seperti terkait dengan bacaan iftitah. Ragam bacaan iftitah. Terkait dengan masalah ragam selawat. Bagaimana kaifiyah selawat Ibrahimiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kilahuma shawab, gitu loh. Yang dua-duanya benar, memang ada syariatnya, memang ada bimbingannya dalam syariat. Cuman mereka ikhtilaf, ada yang mengatakan ini yang tepat, ada yang mengatakan itu yang tepat, ada yang mengatakan ini yang afdal, ada yang mengatakan itu yang afdal. Dua-duanya boleh. Ikhtilaf tentang mafhum hadis atau umumnya ikhtilafnya ahlu sunnah terkait dengan tashih mutawaih. Mensahihkan sebuah hadis, mudhaifkan sebuah hadis, perkara ijtihadiyah. Yang ini mensahihkan, yang ini mudhaifkan, biasa ya kan. Bila hanya sebatas ini, itu khilaf mu'tabar. Khilaf yang tidak ada masalah di kalangan para ulama, sebagaimana saya terangkan tadi, ikhtilaf dalam perkara ahkam syar'iyah. Satu sama lain saling menghormati, saling toleransi, kaji, pelajari mana yang rajih, mana yang sahih, kamu amalkan. Toleransi dengan pendapat yang kedua. Labas. Tapi barakallahu fikum, kalau sampai pada tingkat saling bermusuhan, saling berpecah belah, saling bertikai, barakallahu fikum, karena masalah-masalah tadi, itu yang tercela. Jauhi itu semuanya. Jauhi asbab, sebab-sebab yang memunculkan perpecahan di kalangan kalian, walaupun hanya karena masalah ini. Contoh terkait dengan masalah tahrik al-usbu' fi tasyahud, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ya. Khilafun syahir bainal a'immah. Khilaf yang masyhur di kalangan para ulama sunnah. Ada yang mengatakan ini ziyadah thiqah maqbulah, penambahan rawi thiqah yang terima, diamalkan, sehingga mereka mengatakan ini sunnah dengan cara menggerak-gerakkan jari telunjuk, menggerak-gerakkan itu begini ya. Kalau begini namanya naik turun. Raf'un wa khafdun, tahrik hakadha. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan ini dhaif. Riwayat yang syadzah, yang ganjil. Maka yang sunnah ialah dengan tanpa tahrik, diam. Begini aja. Itu ijtihadiyah. Kenapa kok ijtihadiyah? Dikarenakan khilafnya para ulama tadi terkait dengan sahih atau tidak riwayatnya. Ada yang mengatakan sahih, diamalkan. Ada yang mengatakan dhaif, enggak diamalkan. Kaji. Antum sebagai ahlu sunnah, kaji, pelajari argumen masing-masing. Yang kamu yakini itu perkara yang kuat, amalkan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang sebelah, sehingga yang diem begini ahlan wa sahla, yang digerakkan jari-jarinya ahlan wa sahla. Tapi ingat, jangan dengan hawa nafsu lo ya, tapi dengan ilmiah. Dengan ilmiah. Saya mantap ustaz dengan pendapat yang mengatakan tahrik ahlan wa sahla. Harik usbah. Udah gerakkan. Tamam? Tapi jangan kemudian dimain-mainkan. Hah? Tahrik. Nanti enggak. Hah? Lihat salat di mana ini. Oh, ini salatnya kok di kalangan orang-orang yang enggak tahrik ini, diem. Mana ini? Oh, ini salatnya di kalangan orang-orang yang tahrik. Tahrik lagi. Itu tiba-tiba hawa. Kalau kamu yakini yang betul itu tahrik, ya sudah, amalkan dengan tahrik. Toleransi dengan yang lain. Atau dia mengatakan, saya mantap dengan pendapat yang mengatakan syad, itu riwayat yang ganjil, satu yang betul, diem. Ya sudah, amalkan diem. Kemudian hormati yang lain. Paham ya? Jangan sampai terjadi yang namanya permusuhan, gontok-gontokan, atau ada dua klub, klub tahrik, klub enggak tahrik. Itu yang dicela, itu yang dikatakan sama Syekh. Jauhi itu semuanya. Paham ya? Maka dikatakan butuh kedewasaan. Harus dewasa antum. lapang dada barakallahu fikum. Jangan jadi anak kecil. Nah, kalau sampai terjadi ikhtilaf panjang, ikhtilaf, perpecahan, permusuhan, perseteruan, persengketaan, pertikaian, blok-blok dan segala macam terkait dengan bab ini, imma li jahlin, terjadi mungkin kena goblok kabeh orang-orang. Apa menggunakan gaya Jawa Timuran supaya antum ngerti bagaimana ngerinya dan bagaimana parahnya hal tersebut. Itu menunjukkan anta jahil wa anta jahil wa anta jahil. Al-Badiyun, atau tindakan semena-mena tanpa hak, atau ada setan di antara antum berdua ini sampai tingkat seperti itu. Yang dikatakan sama Syekh sebelumnya, jahil dari syaitan. Mahfum? Barakallahu. Maka antum harus sunnah, harus membedakan diri dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala, antum ta'lamun ya ahli sunnah, kalian wahai ahli sunnah tahu, antum ta'lamun, kalian tahu wahai ahli sunnah, anna a'da'akum yushammituna bikum, bahwasanya musuh-musuh kalian, musuh-musuh dakwah ini, yushammituna bikum, mereka itu tashmit dengan kalian, menunggu-nunggu kemana-mana kesalahan kalian, rusaknya kalian, mengharapkan kehancuran kalian. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang tadi saya bawakan pernyataan dari Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah ta'ala warah, yang menyatakan bahwa dakwah salafiyah dakwatun mustahdafah. Dakwah salafiyah dakwatun mustahdafah, dakwah yang dibidik oleh semua pihak. Semua semua musuh-musuh dakwah itu menyorti antum. Satu tajam. Begitu ada ikhtilaf, wah, bersorak-sorai mereka. Ayo terus harus sunnah. Lanjut. Ikhtilaf lagi. Ya Allah, gelut. Ya Allah, tengkar. Ya Allah, ayo, senang mereka. Isyam itu nah. Wa anna a'da'al Islam, dan kamu harus tahu wahai ahlu sunnah, bahwasanya a'da'al Islam, musuh-musuh Islam dari kalangan pengkufar, ma yahaduna illa iyyakum, mereka tidaklah segan, tidak takut kecuali kepada kalian. Hei wallah, na'am ya Allah. Posisi antum di markis-markis kalian, di markis-markis antum belajar ilmu agama, mengkaji ilmu agama, barakallahu fikum, mengamalkan ilmu, menampilkan mawahir sunnah, penampilan-penampilan sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, terdengar oleh mereka ketakutan. Buktinya apa? Bukti takutnya bagaimana ya Pak? Hah? Tuduhannya macam-macam. Dituduh sebagai terorisme, dituduh sebagai kaum radikalis, kaum radikal, pemahaman radikalisme, kaum fundamentalis, ini, itu, wah terus begitu. Dari mereka itu ya Pak. Itu tanda takutnya kalian. Kalian, takutnya mereka pada kalian. Apaan? Takutnya mereka pada kalian. Semata-mata itu. Semata-mata itu. Barakallah. Apalagi temannya si mobil ini, pada masanya beliau ketika itu sangat dikenal yang namanya Markis Darul Hadis di tempatnya beliau. Itu heboh. Amerika heboh, semuanya heboh. Barakallah itu terkait dengan markisnya beliau ini. Begitu pula markis Ahlus Sunnah. Anda harus tahu itu. Fahum yahrisun ala tashtiti syamlikum bi ayyi wasilah. Maka mereka ini musuh-musuh Islam ini yahrisun, berambisi ala tashtiti syamlikum, untuk mencerai beraikan persatuan kalian bi ayyi wasilah, dengan cara apapun. Ini harus dipahami oleh ahlu sunnah, terutama oleh du'atus sunnah, da'i-da'i ahlu sunnah. Kalian harus paham, dakwah antum ini sedang dibidik oleh semua musuh-musuh dakwah, dibidik oleh musuh-musuh Islam bahkan. Mereka semuanya berupaya keras untuk menghancurkan dakwah ini, membasmi, membantai, menyingkirkan dakwah ini. Maka antum yang solid, yang kuat gitu loh, yang kuat, yang bagus, penuh dengan ukhuwah, dengan persatuan, jangan malah berantem.

Tapi kan tidak ada orang di situ. Ternyata subhanallah ada justru perusahaan besar punyanya orang, katanya sih punya orang Amerika gitu, perusahaan sawit yang punya perusahaan di situ. Gak pernah kenal siapa haula, sopo. Ya taunya mereka pernah taklim dengan salah seorang yang dulu belajar di pondok saya. Kepingin datangkan ustaz, ya manggil ustaz kan gitu ya, dibawa ke sana. Baru tahu saya ketika itu saja. Cerita-cerita kenal-kenal dakwah salafiyah ya melalui media-media lah. Nah, begitu dia nyebutkan rupanya media sebelah. Ya, bayangkan. Media sebelah. Kawan namanya Ustaz Mubarak. Barakallah. Media sebelah. Ya, masyaallah. Alhamdulillah khair. Dan masyaallah antum ya. Mereka kenal dengan medianya mereka, tapi yang datang saya. Dan mereka masih polos. Jangan dibayangkan sudah miritan. Tidak sih, kenal-kenal. Ya awal-awal lah dakwah. Itu pun dari sebelah, karena gak ngerti. Ternyata di situ itu jumlah mereka cuma berapa orang, 5 atau berapa orang aja ya. Di situ itu sudah bercokol yang namanya Hizbut Tahrir, jamaah tabligh. Masya Allah. Jangan tanyakan masalah sufia. Di mana-mana kampung-kampung gitu ya, kampungnya kaum sufia ya. Nah, jangan tanya seperti itu. Masya Allah. Cuman sekian biji orang-orang yang ngerti dakwah salafiyah, terdengar surat dakwah salafiyah, terkagum dengannya, itu pun dari media internet, dari sebelah lagi para kelas itu menghadapi. Enggak cuma satu orang, itu sudah merupakan markas wilayah kecamatannya HTI. Tokoh rokernya mereka ke situ. Siapa ya banyak roker? Hah? Hari Mukti sudah ke situ. Bayangkan. Ya, karkun-karkun ke situ. Tok karkun ya. Kecamatan. Anda bilang, "Masya Allah." Jadi mereka tuh menghadapi serbuan-serbuan HTI sama jamaah tabligh. Terutamanya HTI. Rupanya saya didatangkan ke sana itu para kelas itu dalam rangka untuk menghadapi syubhatnya HTI. Jamaah tabligh memang gak punya ilmu, song gitulah, gak masuk perhitungan. Taklim biasa, salam terkasih yang masalah keutamaan ilmu. Pertanyaannya, masya Allah, itu dikelilingi, kulit-kulit gitu mereka. Masya Allah. Ivan sebelah saya kelihatan lah, belum ada halusunannya pakai jubah segala macam, walaupun jubah tapi ada yang musbil. Kalau begitu maklum dari sebelah. Itu di depannya itu tidak ada yang berjubah. Ini kayaknya potongan-potongan HDI. Sudah. Itu sesi tanya jawab. Khusus tanya jawab. Betul. Pertanyaannya ya kan, serbuan dari mereka dengan bahasa yang berapi-api sampai ada yang orang marah. Anak ketawa. Masya Allah, luar biasa itu. Alhamdulillah bisa kita jawab. Kita patahkan semua yang ada itu. Puas tuh ikhwan-ikhwan ya. Nggak tahu ada rekamannya pada mereka itu. Saya melungu-melungu mereka ini. Ya nggak mungkin saya ceritakan ya. Syahidnya barakallahu fikum. Tidak terbayang di benak saya ketika itu kok ada di tempat yang seperti itu. Tapi sedikit. Sedikit. Dari sebelah lagi. Sudah seperti itu. Menghadapi serbuan orang-orang HTI. Perjamah tabligh plus sufia plus abangan. Masyarakat abangan. Nah, yang seperti ini yang harus antum garap. Nah gitu ya. Ini merupakan lahan dakwah yang harus kita garap. Selamatkan mereka. Kan begitu. Loh, itu saja belum tergarap dengan sebaik-baiknya, belum tergarap dengan sempurna. Lah ini ribut. Cakar-cakaran sendiri, bertikai sendiri, pecah sendiri, ribut sendiri. Ujung-ujungnya masalah pribadi. La haula wala quwata illa billah. Ya Rasulullah. Al-Sunnah harus paham ya Pak. Antum harus paham yang dikatakan sama Syekh di sini. Antum al-Sunnah harus tahu dakwah salafiyah, dakwah yang dibidik semua musuh-musuh dakwah.

ya, mikir. Barakallahu fikum. Nah, biarkan para orang-orang yang terus ikhlas insyaallah taala meneruskan perjuangan dakwah ini maju ke depan. Maunya begitu. Tapi nyatanya ya susah ya, Pak. Nyatanya ya banyak tamam ikhtilafat-ikhtilafat yang ada, barakallahu fikum. Ya, pada tidak ya antum-antum yang membaca dan mendengarkan nasihatnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, ya. Ya kalau tidak semuanya yang mendengarkan yang ada gitu ya, kalau tidak semua ya sebagiannya, ketika kita membaca buku seperti ini, maka antum yang harus bersiap-siap untuk mempersiapkan diri antum masing-masing sama memperjuangkan dakwah salafiyah yang mulia ini ke depan. Antum tidak usah pusing-pusing memikirkan yang ribut-ribut. Ya ribut, biarkan ribut. Antum cari yang gak ribut-ribut. Barakallahu fikum. Teruskan perjuangan dakwah salafiyah mulia ini. Barakallahu fikum. Kalimat seperti gini-gini ini perlu dibaca oleh para dai. Perlu untuk didengung-dengungkan terus telinganya para dai. Biar sadar. Nah gitu ya. Ya enggak mau sadar, ya minggir gitu loh. Minggir, minggir, jangan direpeti di depan. Minggir. Allahul musta'an. Ada? Masya Allah. Terus gimana ini? Adzan salat atau apa begitu? Masya Allah. Anak pikir tadi selesai baru kemudian pada isyaknya solusi ikhtilaf yang ada gitu. Ternyata kok berapi-api tadi ngomongnya. Orang yang cerdas akan bisa menilai, wah, jangan-jangan ekspresi sang ustaz ini. Iya, itu namanya ekspresi kejengkelan gitu ya, Pak. Ekspresi kejengkelan menghadapi dan memandang fenomena tipikal-tipikal orang yang suka ribut gitu ya. Mbok yo sadar gitu loh. Barakallahu fikum. Tapi enggak sadar-sadar. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, itu kalau dulu di zamannya Pak D kita dulu, wah, udah minggir semua tuh ya. Barakallahu fikum. Minggir. Gitu. Minggir mantap, kalau kita enggak mantap mengatakan minggir ya, Pak. Coba tuh. Minggir. Itu minggir semua. Terus jalan, Pak. Gitu ya. Dia juga minggir masalahnya ya, Pak. Minggir juga, Ustaz. Kita yang memikirkan beliau. Antum juga enggak patut minggir, Ustaz. Allahu musta'an. Baik. Kita sekarang seru, kita salat Isya insyaallah, baru kemudian langsung kita teruskan ba'da Isya bi idznillah ta'ala wa qawli. Wa bi rahmatihi wa bihamdihi. Shalli ala ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.